Kita di Sahih Bukhari, masih kita di Kitabun Nikah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala babun idza kana al-wali huwa al-khatib wa khataba al-mughirah ibn syu'bah imra'atan huwa aula an-nas biha fa amara rajulan fazawwajahu wa qala abd al-rahman bin auf bi ummi hakim bint qarib ataj'alina amraki ilayya qalat na'am fa qala qad تزوجتك وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من أشيرتك وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. Baik. Bab ini bab masih tentang masalah perwalian, bahwa seorang perempuan tidak boleh nikah kecuali ada walinya. Bagaimana seandainya walinya itu sendiri yang akan menikahinya? Memungkinkan? Barakallahu fikum. Bahwa perempuan yang akan dia nikahi dianya sendiri sebagai wali. Atau dia butuh kepada wali yang lain. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, bab idza kana al-wali ay fi nikahi huwa al-khatib. Bagaimana seandainya yang menjadi wali itu adalah orang yang mengkhitbah itu sendiri? Barakallahu fikum. Imma karena barakallahu dia diserahi untuk menikahkan. Barakallahu fikum. Atau memang dia walinya secara nasab mungkin. Taib ayat hal yajuzu nafsuhu, apakah dia boleh menikahkan dirinya sendiri, dianya sebagai yang melamar dan dia juga sebagai walinya. Aw yahtaju ila waliyin akhar, atau apakah dia butuh kepada wali yang lain? Barakallahu fikum. Qala Ibnu Munir dzakara fi tarjumati ma yadul 'alal jawaz wal man'i ma'an. Liyakmulal amr fi dzalika ila nadhari al-mujtahid. Di sini kelihatannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hanya mengucapkan babun. Barakallahu fikum. Babun. Tidak menjazmkan apakah boleh atau tidak boleh. Akhirnya tetap kembali kepada pandangan seorang yang berijtihad. Kada qala wa kanahu akhadahu min tarkihi al-jazma bil-hukum. Sepertinya beliau Ibnu Munir melihat bahwa Imam Al-Bukhari tidak memberikan judul bab. Beliau hanya mengatakan babun. Baik, kata Al-Hafidz rahimahullah, "Lakin alladhi yadhhar min sani'ihi annahu yara al-jawaz." Tapi seperti kebiasaan Al-Imam barakallahu fik Al-Bukhari, kalau seperti ini sepertinya beliau membolehkan. Baik, karena memang dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebolehannya seperti apa yang beliau bawakan. Barakallahu fiik. Tentunya masalah ini khilaf di antara para ulama. Kata di sini idza kana al-wali huwa al-khatib wa khataba al-mughiratu. Ini kalau orang yang sebagai wali dia sendiri yang melamar, dia sendiri yang akan menikah. Artinya dia akan menikahkan dirinya dengan perempuan itu. Wa khataba al-mughiratu bi syu'bah imra'atan huwa aula an-nasi biha. Baik, fa amara rajulan fa zawwajahu. Dan Mughirah bin Syu'bah melamar seorang perempuan yang sebenarnya dia adalah orang yang paling pantas untuk menikahkan dirinya dengan perempuan itu. Fa amara rajulan fa zawwajahu, tapi dia menyerahkan kepada orang lain untuk menikahkan dia dengan perempuan tersebut. Wa qala Abdurrahman bin Auf li Ummi Hakim, dan berkata Abdurrahman bin Auf kepada Ummu Hakim bintu Qarir, ataj'alina amraki ilayya, apakah engkau mau menyerahkan kepadaku urusan pernikahan ini, yakni aku sebagai walimu? Qalat na'am, maka perempuan itu pun mengatakan iya. Qala qad tazawwajtuki, maka beliau pun mengatakan aku telah menikahi engkau. Barakallahu fikum. Sekali lagi pembahasan tentang masalah akad ini selama itu adalah sesuatu yang jelas dipahami, dimengerti bahwa itu akad, maka yatimul akad. Barakallahu fikum. Sempurnalah akad itu. Mesti harus baku. Saya nikahkan engkau dengan si fulana bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian tunai. Langsung dijawab, tidak terputus dari kata-kata tunai, langsung saya terima nikahnya si fulana bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian tunai. Tidak harus seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang merepotkan orang. Yang jelas satu yang ma'ruf bahwa itu adalah akad dengan bahasa apapun dan susunan tertib bagaimanapun, apakah dia meminta barakallahu fikum untuk menikahkan kemudian dia mengatakan saya telah menikahkan engkau dengannya, atau kebalikannya seperti yang maklum ma'ruf, saya nikahkan engkau dengan si fulana bintu fulan dan dia pun mengatakan saya terima nikahnya. Dua-duanya boleh. Boleh dia menikah, dia dinikahkan oleh orang lain walaupun dia sebenarnya sebagai walinya. Dan boleh juga orang lain yang menikahkannya. Wa qala ata liyushid anni qad nakahtuki. Barakallahu fikum. Wa qala ata liyushid anni qad nakahtuki. Hendaknya dipersaksikan bahwa aku telah menikahkan engkau. Wa liyamur rajulan min asyiratiki. Dan hendaknya dia memerintahkan seorang dari keluargamu. Wa qala Sahal qalat il maratu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Sahal, berkata seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabu laka nafsi, ya Rasulullah, aku menghibahkan diriku untuk engkau. Fa qala rajulun, ya Rasulullah, illam takul laka biha hajab zawijiniha, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahinya maka hendaknya engkau menikahkan aku dengannya. Barakallahu fikum. Baik. Mughirah bin Syu'bah ketika hendak menikahi perempuan ini, posisinya dia sepupu. Mughirah bin Syu'bah dengan perempuan ini sepupu. Paham barakallahu fikum. Yang pada saat itu mungkin dia sebagai walinya. Dia sebagai walinya dan juga sebagai amir pada saat itu. Dia sebagai pemimpin wilayah yang dikuasainya pada saat itu. Maka tidak mengapa untuk dia mengatakan aku telah menikahkan diriku dengan engkau. Barakallahu fikum. Tapi ini suatu yang sangat jarang terjadi. Barakallahu fikum. Suatu yang sangat terjadi. Sangat jarang terjadi. Di sini dikatakan oleh Hafid kisahnya Al-Mughirah bin Syu'bah ketika hendak menikah فامر طيب إن المغيرة حطب بنت عمه مغيرة ابن شعبة melamar putri pamannya sendiri. Jadi dia dengan perempuan itu sepupuan. Baik, yani Amrah ibn Mas'ud. Farsala ila Abdullah bin Abi Aqil faqala zawijniha. Kemudian dia mengutus orang kepada Abdullah bin Abi Aqil untuk menikahkannya dan mengatakan nikahkan aku dengannya. Faqala ma kuntu li af'al. Aku tidak akan melakukannya. Anta amirul balad wa ibn ammiha. Engkau adalah pemimpin negeri ini, amir, dan engkau juga barakallahu fikum anak pamannya. Ini engkau dengannya sepupuan. Fa arsala al-Mughirah ila Utsman bin Abi al-As, sehingga al-Mughirah bin Syu'bah mengutus orang ke Utsman bin Abi al-As. Fazawwajaha minhu. Barakallahu fikum. Yani al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan dua asar. Barakallahu fikum, asar Abdurrahman bin Auf dan asar Al-Mughirah bin Syu'bah. Sama-sama dia sebagai walinya dan dia juga sebagai orang yang akan menikah. Belum pernah terdengar di zaman kita sekarang ini kondisi yang seperti ini. Baik. Satu yang sangat langka terjadi. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يستفتونك في النساء mereka meminta fatwa kepada engkau tentang perempuan-perempuan ila akhir ayah yakni perempuan-perempuan yatimah قال هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شاركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها. Kata Aisyah, ayat ini berkenaan dengan seorang anak yatimah, anak perempuan yatim di dalam pemeliharaan seorang anak, seorang laki-laki. Qad syarakatu fi malihi, yang bersekutu, ya boleh jadi orang ini dengan bapaknya perempuan yang telah yatimah ini ada kongsi. Kongsi kerja, kongsi dagang, atau kongsi usaha. Kemudian ayah perempuan ini meninggal dunia. Akhirnya anak ini diambil dan dipelihara. Baik. Kada syarakat fi mali, fayarghabu anha ay yatazawwajaha. Tapi karena kurang menarik, parasnya kurang cantik mungkin, sehingga dia tidak mau menikahinya. Barakallahu fikum. Wa yakrahu ay yuzawwijaha ghairahu. Tapi dia juga tidak mau menikahkan dengan orang lain. Karena kapan dinikahkan orang lain dia harus putus apa diambil tuh hartanya, dipisah. Barakallahu fikum. Boleh jadi kekurangan modal lah, atau apalah perhitungan-perhitungan materi yang menjadikan dia tidak mau menikahinya. Dianya sendiri tidak mau menikahinya karena kurang menarik. Wah, kita juga tidak mau menikahkannya dengan laki-laki lain. Karena apa? Masalah harta ini. Fayadukhulu alaihi fi malihi. Baik. Akhirnya kalau dinikahkan dengan laki-laki lain, suaminya akan mengambil hartanya. Baik. Fayahbisuha, akhirnya dia menahan perempuan ini, yatimah ini, kasihan dia. Dan nikahkan dengan yang lain dan juga dinikahi oleh laki-laki ini. Fanahahumullahu an dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung melarang perbuatan ini. Enggak boleh. Kalau engkau mau silahkan kau menikahinya. Barakallahu fiik. Dan atau kemungkinan yang lain kau nikahkan dengan laki-laki lain. Jangan menzaliminya, jangan menganiayanya karena dia memiliki hak untuk berumah tangga, untuk memiliki keturunan, berhak untuk mengurusi hartanya sendiri. Barakallahu fiik dengan suaminya. Baik. Ini asbabun nuzul dari ayat ini. Barakallahu fikum. Wa istabtunaka fi nisa kulillahu yuftikum fihinna. Qala rahimahullah wa hadathana Ahmad bin al-Miqdam qala hadathana Fudail bin Sulaiman qala hadathana Abu Hazim qala hadathana Suhaib Sahal Ibnu Sa'ad qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam julusan faja'atu imra'atun تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شيء قال ما عندي شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق طيب بردتي هذه فأوتيها النصف وآخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكما لما معك من القرآن ini masih tentang masalah perwalian, mesti ada wali wali nasab atau wali hakim. Wali hakim, ingat baik-baik, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah. Barakallahu fikum. Bukan imam masjid. Paham barakallahu fikum. Bukan orang saleh yang tidak ada hubungannya dengan urusan ini dari pemerintah yang sah. Paham barakallahu fikum. Subhanallah. Ingat, hakim di sini adalah penguasa yang ditunjuk untuk mengurusi masalah ini. Kalau di zaman kita ini sekarang KUA ini, barakallahu fikum. Bukan sembarang orang saleh menikahkan, lah. Barakallahu fikum. Atau cuma sekedar imam masjid dengan alasan bahwa SK-nya dari Depak ditunjuk oleh pemerintah. Ente ditunjuk pemerintah menjadi imam, bukan untuk menjadi wali hakim. Barakallahu fikum. Alasannya apa? Alasannya kalau kita tidak nikahkan mereka akan berzina terus. Subhanallah. Ente yang akhirnya menjadikan mereka berzina terus. Karena nikahnya tidak sah. Bahkan di antara mereka barakallahu fikum perempuan yang lari dari suaminya, belum diceraikan. Baik. Bagus suka dengan orang lain, datang ke imam itu dinikahkan. Tidak senang, bubaran lagi, datang lagi ke imam yang lain dengan perempuan, dengan laki-laki yang lain dinikahkan. Subhanallah. Nah, ini adalah kesalahan fatal. Tidak sah nikahnya. Dia belum diceraikan oleh suami yang pertama. Ala kulli hal, inilah masalah yang mengerikan. Kita kembali barakallahu fik. Kana kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusan. Kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nasihat beliau, arahan beliau, tuntunan beliau, petunjuk-petunjuk beliau. Faja'atu imra'ah, datanglah seorang perempuan, ta'arud nafsaha, menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghibahkan dirinya, dan ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang lain boleh dia menawarkan dirinya tapi dengan mahar tetap. Harus ada mahar. Faqala rajul mukmin, faja'atku imra'atun ta'arud nafsaha alaihi. Fakhafadha fiha al-basara wa rafa'a. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini hanya menazar, memandang perempuan itu. Sudah kita lewati pembahasannya. Siapa yang hendak menikahi seorang perempuan, hendaknya dia melihatnya. Barakallahu fikum. Kalau dia senang, maka itu lebih memperkuat keinginannya untuk menikahinya dan lebih pantas untuk dia saling mencintai. Barakallahu fikum. Faqala rajulun min ashabihi, ketika Rasulullah nampak bahwa beliau tidak berkenan untuk menikahinya, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, zawijiniha, nikahkan aku dengannya kalau engkau tidak mau menikahinya. Qala aindaka min syai, ini sebenarnya panjang tapi di sini ringkas. Aindaka syai, adakah sesuatu yang engkau miliki untuk kau jadikan mahar kepadanya? Karena ini sesuatu yang mesti. Mesti ada mahar. Kata Allah SWT, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Harus ada. Barakallahu fikum. Suatu yang berharga, suatu yang bernilai. Indaka syai? Qala ma indi syai. Aku tidak memiliki sesuatu ya Rasulullah. Qala wala khatamun hadid. Juga tidak ada walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Qala wala khatam. Juga tidak ada cincin dari besi ya Rasulullah. Ini kondisinya kalau kita banding-banding. Lah kita ini sebenarnya sudah menjadi orang kaya. Orang mapan kehidupannya barakallahu fiik. Baju-baju kita banyak. Barakallahu fiik. Tidak kekurangan kita. Walillahil hamd. Barakallahu fiik. Qala indaka min syai? Qala ma indi syai. Qala wala khatam min hadid. Juga tidak ada walaupun cincin yang terbuat dari besi. Tidak ya Rasul. Wala khatam. Tidak. Cincin dari besi juga tidak ada. Apalagi cincin dari emas. Barakallahu fiikum. Lah kita ini nikah. Tapi ada cincin dari emas. Walaupun cuma 2 gram, 3 gram. Ya kan? Baik. Seperangkat alat sholat lah. Macam-macam. Wala khatam. Walakin asyukku. Burdati hadihi. Akan tetapi Rasulullah, aku akan membelah dua, memotong dua ini kainku, separuh untuk dia, separuh untuk aku. Walala, jangan. Barakallahu fiikum. Maka Rasul mengatakan, la hal ma'aka minal Qur'ani syai. Adakah sesuatu yang kau hafal dari Al-Qur'an? Walala, iya ya Rasul. Ala idhab. Faqad zawwajtukuma. Berangkatlah, pergilah engkau bersama dengannya karena aku telah menikahkan kalian berdua. Walinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali nikahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini termasuk hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari ke dalam Fadlul Quran. Baik. Masuk ke berapa kali diulang oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan faedah-faedahnya. Qala na'am qala idhhab faqad zawwajtukuma bima ma'aka min al-Qur'an, dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Baik. Qala rahimahullahu taala bab nikahi ar-rajul waladahu as-sighar. Baik. Bab seorang menikahkan anaknya walaupun masih kecil. Barakallahu fikum. Qauluhu ta'ala wallahi lam yahidna. Ini perempuan-perempuan walaupun belum haid, tapi secara syar'i sudah boleh dinikahkan. Barakallahu fikum. Yang jelas sudah besar, sudah mampu dia berkeluarga. Maka sudah boleh dia dinikahkan. Faja'ala iddataha 3 ashhurin qabla al-bulugh. Dalam syariat kita barakallahu fikum, Allah menjadikan masa iddahnya perempuan barakallahu fikum yang belum haid sekalipun. Jadi, masa iddah ini diberlakukan kapan? Ketika apa? Ketika dia ditalak oleh suaminya. Barakallahu fikum. Ketika dia ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Baik, maka dia harus melalui masa iddah. Kalau dia adalah perempuan yang belum haid karena masih muda, maka iddahnya adalah 3 bulan. Masa iddahnya 3 bulan. Ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa seorang perempuan sudah boleh dinikahkan walaupun belum haid. Barakallahu fikum. Baik. Ini hukum syarat. Barakallahu fikum. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت ست سنين. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dalam keadaan Aisyah baru berumur 6 tahun. Taib. Udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'in, dan nanti hidup berkeluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti setelah berumur 9 tahun. Barakallahu fiik. Wa makasat 'indahu tis'an. Barakallahu fiik. Dan tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'an, berapa? 9 tahun pula. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi Aisyah baru berumur berapa? 18 tahun. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Aisyah baru berumur 18 tahun. Tapi karena Aisyah adalah perempuan yang luar biasa cerdas, dewasanya, bukan seperti anak-anak biasa. Aisyah radhiyallahu taala, dia banyak menampung ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama kita, tidak bisa membandingkan antara dua yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah dengan Aisyah. Mana yang lebih utama? Mereka tidak bisa membandingkannya karena mereka keduanya memiliki keistimewaan yang berbeda. Barakallahu fi. Di mana Khadijah radhiyallahu taala anha, dari Khadijah semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir kecuali Ibrahim. Barakallahu fi. Dari Khadijah sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha kanat wa kanat wa kanat auladi minha. Sesungguhnya Khadijah demikian dipuji dengan keunggulan dan keistimewaan Khadijah, dan seluruh anakku lahir dari Khadijah. Barakallahu fiik. Kebalikannya juga, Aisyah sangat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Aisyah seandainya sama seperti makanan, istimewanya sama seperti sarid dibanding seluruh makanan-makanan yang terenak pada saat itu. Tidak bisa mengunggulkan ini dan ini. Akhirnya para ulama mengatakan bahwa Khadijah unggul di awal pertama perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau. Baik. Khadijah berkorban dengan seluruh apa yang dia miliki. Subhanallah. Khadijah radhiyallahu taala semua apa yang dimiliki, perhatian, kasih sayang, harta benda, segala sesuatunya dia korbankan untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk suami tercinta. Barakallahu fiik. Ini keistimewaan Khadijah di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau hijrah, Khadijah sudah meninggal dunia. Di sisi yang lain, Aisyah unggul dalam masalah penyebaran ilmu dan keutamaan ilmu. Barakallahu fiik. Dia adalah perempuan yang luar biasa cerdas. Baik. Luar biasa cerdasnya, dewasanya, sehingga banyak menyampaikan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan beliau sebagai dokter juga. Paham barakallahu fiikum. Aisyah adalah perempuan yang memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Dari mana? Dari pengobatan-pengobatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam resepkan kepada orang-orang. Dan orang-orang yang meresepkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Barakallahu fiik. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha unggul di sisi ini. Baik. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup berumah tangga hanya 9 tahun. Barakallahu fikum. Pada saat umurnya berapa? 9 tahun juga. Baik. Coba perhatikan ikhwan fillah azakumullah. Ilmu kita ini senantiasa setiap hari bertambah dan bertambah. Suatu yang tidak pernah kita dengar sebelumnya baru kita dengar. Ya kan demikian. Tahunya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang namanya Khadijah. Enggak tahu kita kalau sebenarnya Khadijah dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 6 tahun dan hidup bersama dalam satu rumah tangga di umur 9 tahun. Dan ternyata hidup bersama dengan Rasulullah SAW hanya 9 tahun. Artinya di umur yang masih sangat belia. Jadi Aisyah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha wa nabiha wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala babu tazwijil ab ibnatahu minal imam. Bab seorang laki-laki, seorang ayah, seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang imam. Dengan seorang penguasa. Wa qala Umar khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya Hafsa pangkah tuh. Kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar putriku Hafsah. Jadi, maka aku pun menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putri. Ya ini Umar menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala hadatsana Mu'alla bin Asad wa hadatsana Buhayy an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa hiya bintu 60 sinin. Wa bana biha wa hiya bintu 90 sinin qala Hisham umbi'tu annaha kanat indahu tis'a sinin. Sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sepertinya diulangi hadis yang tadi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu 60 sinin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di saat Aisyah berumur 6 tahun dan hidup berkeluarga serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berumur 9 tahun. Berkata Hisham disampaikan kepada aku bahwa Aisyah hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 tahun. Tabarakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini lah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.